أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang berbahagia, suasananya tambah para sesepuh kelihatannya, alhamdulillah. Cuman yang saya rindukan termasuk hadir yang muda-muda kelihatannya belum. Insyaallah besok mantunya anaknya dibawa. Kan pengen masuk surga bareng-bareng toh. Besok bilang sama anaknya, ibu masuk surga ya, dadah ya. Insyaallah mudah-mudahan berikutnya kita lebih bisa mengajak yang lain untuk sama-sama menikmati ayat-ayat Allah, menikmati sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan, moga-moga lebih jelas jalan hidup kita di dunia, sehingga kita tidak kesasar, dan pada saatnya pulang mudah-mudahan Allah pulangkan kita semuanya ke kampung asal kita, yaitu di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ahmad Abdurrahman sudah mulai tentang ma'rifatud dinil Islam. Barangkali saya menambahkan, memulai dari sesuatu yang saya kira sudah dimulai oleh Ustaz Ahmad Abdurrahman, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya kira definisi sudah disebutkan kemarin sama Pak Ahmad. Saya enggak usah mengulang definisi ya. Saya mungkin ingin menambahkan soal, silakan. Monggo. Ini kayaknya VVIP di depan masih ada. Nggih. Iya. Soal definisi, saya kira Pak Ahmad kemarin sudah menyampaikan, soal ruang lingkup sudah menyampaikan. Poin yang saya ingin sampaikan adalah soal penamaan. Kayaknya ini masih agak jarang untuk diangkat soal penamaan. Bapak dan Ibu, ada satu kasus begini. Kalau dulu kita belajar, kalau ditanya, suruh mengisi apa itu? Bukan biodata ya. Nah, mengisi jawaban itu ya, jawaban soal. Kita disuruh nyebutkan tentang, sebutkan agama-agama samawi. Kita biasanya nyebutkan apa aja? Satu, Islam, ya. Dua, Kristen, ya. Ketiga, nah, yang sering disebut agama samawi nih biasanya nih. Satu apa? Islam. Dua, Kristen. Tiga, ya, Protestan, Katolik, Yahudi, ya, masih pokok Kristen ya. Kira-kira begitu kan menyebutnya ya. Nah, kalau disebut agama Ardi, nah, ada Konghucu, Hindu, Buddha dan lain-lain ya, kan sering menyebutnya begitu. Saya kira perlu kita tinjau ulang ya jawaban itu. Apa benar Katolik itu agama samawi? Apa benar Protestan itu agama samawi. Apa benar Yahudi itu agama samawi? Agama samawi yang disebut sebagai agama yang turun dari langit. Agama yang diturunkan dari langit. Apa benar langit itu menurunkan agama namanya Kristen? Agama namanya Islam. Agama namanya Protestan. Agama namanya Katolik. Saya kira kita harus melihat ulang ya soal ini. Saya tidak dalam konteks perbandingan agama, mungkin nanti bisa disampaikan oleh narasumber yang lain ya. Tapi saya ingin lebih mengajak kita untuk apa? Lebih menguatkan keyakinan kita. Misalkan ya, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, semua kita hafal ayat ini. Allah tegas menyebutkan innadina indallahil Islam. Pak, dari aspek penamaan, Islam itu secara eksplisit disebut Islam. Satu, penting nih. Dia sebagai agama samawi secara eksplisit disebut oleh yang punya agama itu namanya Islam. Dan ini ayat, bukan sabda Nabi. Kalaupun sabda Nabi, pada hakikatnya sabda Nabi itu juga wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Eksplisit disebut. Sampai di posisi ini, saya kira kita perlu mengajukan pertanyaan. Ada enggak sih di dalam Bible yang Tuhan Allah yang di surga itu secara eksplisit menyebut bahwa agamanya itu adalah Kristen, Katolik, Protestan? Rasanya sulit untuk mendapatkan itu. Tentu pertanyaannya adalah, loh, lalu mengapa itu disebut sebagai agama samawi? Agama yang turun dari langit. Baik. Satu, yang kedua, Islam itu secara eksplisit disebut din. Innad dina. Dia din. Dia ini din. Din itu apa? Ruang lingkupnya gimana? Pak Ahmad sudah nyebutkan. Kira-kira kan begitu kan? Saya gak masuk dah. Kan sesama metrum ini gak boleh saling. Oke. Disebut sekresi din. Nyatu pak. Innad dina indallahil Islam. Jelas. Sesungguhnya din, agama yang diridai oleh Allah, di sisi Allah, itu adalah Islam. Tegas. Wallahu a'lam. Saya boleh nanti dibagi maklumat, dibagi ilmu. Sekurangnya dalam konteks yang bisa saya baca sampai dengan hari ini, saya kok belum menemukan satu pernyataan jelas tentang nama agama, dan agama itu, dan nama itu disebut din, dan itu adalah dari pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arasy itu, kecuali Islam. Saya menyebutkan ini, saya kira kita harus bersyukur. Dan sudah seharusnya bersyukur. Walaupun mungkin kita boleh mengatakan kita Islam itu karena orang tua kita Islam. Bukan Islam atas dasar pengkajian, tapi Islam karena orang tua kita Islam. Walaupun memang kita perlu untuk mengkaji lebih lanjut, tapi saya kira itu modal. Saya kira kita harus bersyukur orang tua kita Islam, akhirnya kemudian kita jadi Islam. Walaupun kalau ditanya mengapa Islam, udah pokoknya. Sudah, pokoknya begitu dah. Ya sudah, enggak apa-apa. Walaupun awalnya berangkat dari pokoknya. Tapi kemudian sekarang kita akan lebih untuk mendalami. Oke, satu poin. Ayat yang kedua, saya kira ayat-ayat ini sudah biasa kita baca, kita kaji. Nah, yang berikutnya malah lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Selain di ayat 19 dari surah Ali Imran itu pernyataan, permaklumatan, pada ayat 85-nya kemudian justru malah lebih memberikan apa ini? Lebih maju lagi lah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman, dan barang siapa orang yang yabtaghi, mencari ini kalimatnya itu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang dan yang akan datang, hal wa mustaqbal. Apa artinya? Dan barang siapa yang hari ini mencari, besok mencari, berikutnya mencari, terus dan terus mencari. Apa yang dicari? Ternyata dia mencari agama, tapi yang dicari selain Islam, maka dia akan berakibat sama. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau Abu Jahal dulu mencari agama, tapi yang dicari selain Islam, Abu Jahal sekarang mencari agama, tapi yang dicari selain Islam. Abu Jahal yang akan datang mencari agama, yang dicari selain Islam, kita harus yakin berakibat yang sama. Fala yuqbala minhu, satu. Yang kedua, wa fil akhirati minal khasirin. Ini gimana Pak, Bu? Harus nanamkan ini sama putra-putri ini. Itu yang paling pokok sebenarnya. Bagi para ibu guru, bapak guru, saya kira untuk levelnya anak-anak SMP, anak-anak SD, tak apalah mungkin pendekatannya lebih merupakan seperti doktrin gitu ya. Atau menghafal ayat, enggak masalah. Penjelasannya mungkin belum terlalu dalam-dalam sekali. Tapi saya kira ayat-ayat ini harus dihafal. Sehingga proses pemahaman itu moga-moga nanti kemudian seiring dengan waktu agak lebih dalam, seiring waktu akan lebih dalam. Tetapi apa ini, kontennya itu sudah dihafal. Saya kira dengan cara itu moga-moga apapun badai nanti di kemudian hari yang akan terjadi, dia akan cukup kuat. Sekarang jangankan ini Pak, jangankan hal-hal kayak begini, ini sudah mengkhawatirkan loh. Kalau ada pertanyaan di materi PPKN, pertanyaannya itu BS, benar apa salah, dan kalimatnya semua agama itu adalah benar karena semua agama mengajarkan kebenaran, pertanyaan kedua semua agama itu baik karena semua agama mengajarkan kebaikan, itu ketika Pak Adian dan kawan-kawan tuh bikin apa itu? Pertanyaan BS tuh. Semua agama benar karena semua agama mengajarkan kebenaran. Ada yang jawab B, ada yang jawab S. Kalau B apa, S apa? Ya. Ada yang menjawab B, B benar. Berarti pernyataan itu benar. Itu masih banyak. Tapi giliran pertanyaan, semua agama itu baik karena semua agama mengajarkan kebaikan. Semuanya jawabnya B. Jangan-jangan Madrasah Insan Karimah kalau dikasih tes juga jawabnya B juga. Jadi benturan antara konsep yang benar sama yang baik. Hampir 90% loh Pak menyatakan benar bahwa semua agama itu adalah benar karena semua agama mengajarkan kebenaran. Kalau mengajarkan kebaikan semuanya 100%. Oke. Ini satu soal. Dan coba mohon maaf, coba besok kan ada Bu Guru nih. Ada Bu Guru apa kagak nih? Enggak pada hadir loh. Nah, coba sekali-kali nanya sama murid tuh. Jangan-jangan rata jawabannya. Oke, kita lanjutin. Padahal ayat sudah menyebutkan waman dan barang siapa orang yang yabtagi mencari, hari ini mencari, besok mencari, berikutnya mencari. Ya. Apa yang dia cari? Agama. Tapi yang dia cari agama ghairal Islam, selain dia akan berakibat falayuk falaminhu, dan yang kedua wafil akhirati minal khasirin, tidak akan diterima dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Oke. Kira-kira sampai di sini ya, bisa dianu ya. Oke. Besok kita coba untuk ada studi kasus. Kemudian yang berikutnya, Bu. Yang berikutnya. Lebih maju lagi. Agama yang namanya Islam itu, yang itu dari sisi Allah itu, gitu ya. Agama yang namanya Islam itu, yang tegas namanya itu Islam, dan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu, dari sisi Allah. Gitu. Itu secara tegas disebutkan Islam itu hadir sudah dalam kesempurnaan. Pertanyaan saya, yang menyebutkan Islam itu sempurna pada surah Al-Maidah ayat 5, ini siapa? Allah itu pemilik. Pemilik dalam konteks ini pemilik ya, pemilik agama. Siapa yang menyatakan, menjamin bahwa Islam itu sudah sempurna? Ya pemilik agama. Sekaligus pencipta alam jagat raya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama itu jadinya untuk siapa? Berdasarkan ayat ini, agamanya itu untuk siapa agama itu? Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untuk kamu, untuk kita. Berarti agama itu untuk siapa? Ya untuk kita. Sudah disiapkan oleh Allah, lakum untuk kalian, dinukum agama kalian. Jadi Islam itu sudah secara eksplisit disebut sempurna. Jaminan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah cukup aku cukupkan nikmatku ya untuk kalian. Wa raditu lakumul islama dinan. Tegas. Islama dinan. Jadi Islam itu jangan hanya dipahami arti bahasa. Karena Islam itu sudah merupakan nama dari sebuah agama. Jadi satu sempurna, dua diridhoi. Pak, kembali lagi. Besok kalau ngobrol sama orang Kristen, coba nanya, ada enggak pernyataan Tuhan di dalam Bible bahwa agamanya itu namanya Katolik? Siapa yang mencari selain Katolik sebagai agama, maka tidak akan diterima. Agama Katolik itu saya turunkan sudah dalam kesem, dan aku ridho kepada kalian untuk memeluk Katolik. Yang muncul belakangan Katolik apa Protestan? Yang muncul belakangan Katolik apa Protestan? Mengapa muncul? Karena protes. Protes terhadap apa? Terhadap dominasi Katolik. Ya kan? Termasuk dalam dia protes terhadap dominasi Katolik. Akhirnya kemudian karena gelombang protesnya besar, akhirnya jadilah muncul agama baru namanya agama Protestan. Jangan-jangan besok di Jakarta karena hari-hari demonstrasi akan muncul agama baru namanya agama demonstran. Luar biasa. Nah, agama sesederhana begitu sandarannya itu loh. Karena protes jadi Protestan gitu. Itu kan resmi di KTP kan agama Protestan kan. Cuman sayang ya, agama yang begini ini, ya kalau mungkin di masyarakat intelektual agak susah laku ya. Tapi karena punya supermi jadi agak laku. Nah, kita umat Islam nih sebenarnya punya sesuatu yang luar biasa. Nikmat loh agama ini. Disebutkan ya, nikmat Allah sempurnakan nikmat ini. Allah ridhoi. Cuman mohon maaf, umat Islam sendiri gak sadar. Enggak merasakan nikmat. Jangankan merasakan nikmat, orang tahu aja juga enggak. Ini satu persoalan ya. Saya kira begini. Tiga ayat ini coba ini menjadi alat ukur. Selesai belum sih di SD Al-Azhar? Keyakinan terhadap tiga ayat ini? Ini perlu dibuatkan semacam alat ukur. Sudah selesai belum sih di SD negeri misalkan? Jangan-jangan belum selesai ini. Kalau ini belum selesai, gimana guru agama akan bicara tentang toharoh? Akan bicara tentang tayamum? Akan bicara tentang, padahal semuanya itu adalah bagian dari ajaran Islam. Sementara rumahnya sendiri belum selesai. Rumahnya sendiri belum selesai. Oke, Bapak-bapak dan saudara. Nah, terhadap kesempurnaan Islam. Oke, yang saya ingin sebutkan ini mungkin terkait dengan orang di luar. Orang di luar. Sekarang saya akan masuk pada kasus ke dalam umat Islam. Kalau yang dua ini kayaknya sudah banyak selesai di kalangan umat Islam. Walaupun PR-nya tadi saya sebutkan, mungkin juga masih banyak PR. Sekarang masuk ke yang ini. Ayatnya mungkin hafal. Tapi bukti dalam hidupnya ternyata umat Islam jangan-jangan masih jauh dari ayat ini. Buktinya apa? Ada umat Islam yang berusaha mengurangi dari apa yang telah disebutkan dalam Islam. kalau dia mengurangi itu seolah-olah dia menuduh bahwa Islam itu belum atau Islam itu sudah kebanyakan, terlalu banyak, maka perlu dikurangi. Atau sebaliknya, ada yang menuduh umat Islam bahwa ada yang menuduh Islam dari umat Islam itu sendiri bahwa Islam itu masih kurang. Maka yang dilakukan apa? Ditambah-tambah. Pertanyaan saya, ada enggak di kalangan umat Islam yang nambah-nambah ajaran? Kalau nambah, itu logika dibaliknya apa? Berarti kurang kan? Kalau ngurangi, logika dibaliknya apa? Kelebihan. Saya kira terhadap problem ini, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, saya kira perlu segera disosialisasikan lebih kuat lagi. Pak, ini turun kapan? Haji Wada. Haji Wada itu kan sekian waktu lagi kemudian Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah itu wafat sama dengan lahirnya Senin di Rabiul Awal, Haji Wada itu haji terakhir. Berarti hitungannya kan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya kira-kira sekitar 80 sekian hari kemudian. Kurang dari 3 bulan sedikit lah. Saya lupa angkanya ya. Lupa angkanya. Konon Buya Hamka itu wafat juga sekitar segitu setelah beliau mengambil keputusan keluar dari MUI karena dipaksa untuk membatalkan itu. Fatwa itu. Mencabut fatwa. Makanya gegap gempita di Al-Azhar Buya Hamka, ya gegap gempita waktu pemakamannya Buya Hamka, doa semua orang Buya Hamka insyaallah husnul. Karena sebuah pendirian. Ya. Jadi bapak-bapak dan saudara termasuk kita ini. Kita ini kadang-kadang enggak cukup, enggak merasa cukup diatur sama Islam. Akhirnya waktu pernikahan macam-macam tambahannya. Iya. Merasa yang punya masa lalu. Dalam sholat bikin macam-macam. Rasa-rasanya kalau enggak ada macam-macamnya kok enggak. Iya, kurang afdal. Apa tuh kira-kira contohnya? Enggak resep. Ya emang setat rukun sholat itu enggak ada bacaan usolli. Tapi kayaknya kalau enggak usolli kok enggak mantap, Ustaz. Itu seolah-olah menuduh ajaran Islam itu, bukan, ajaran Islam itu tidak membuat mantap. Biar mantap tambahin. Kan gitu. Luar biasa loh. Enggak, saya colong gini maksud saya, jangan hanya melihat orang nambahin aja gitu loh. Coba itu ditarik pada akidah. Kalau kasusnya pada ibadah kan orang akan mengatakan, oh orang nambah-nambah. Oh kemudian misalkan kasusnya misalkan kalau dalam konteks amaliyah, hari meninggal hari pertama, kedua, ketiga, misalkan pakai tahlilan, kemudian 7 tahlilan, 40 hari tahlilan, 100 tahlilan, ya kira-kira gitu ya. Itu kan orang seringkali mendekati itu dengan hukum, Pak, bahwa ini tidak ada contoh gitu kan kira-kira ya. Ini tidak ada contohnya kan kira-kira begitu. Seringkali orang mendekatinya dengan hukum. Oh, itu enggak ada hukum yang dimainkan. Coba kita dekati dengan akidah. pertanyaannya adalah fenomena itu. Ketika ngotot begitu, kan perlu kita ajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah Rasul melakukan itu apa tidak sih? Misalkan jawabnya tidak, karena susah kan. Mau segudang kitab dicari juga gak bakalan ketemu kan. Tidak. Nah, ketika tidak, padahal ketika Rasulullah masih hidup, ayat ini sudah turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam itu sudah paripurna. Lah kalau kemudian kita lakukan, apakah kemudian kita tidak mengatakan bahwa Islam itu tidak paripurna? Ya tapi kan gak enak Ustaz. Maksud seperti kita ini nguburin kucing aja. Loh kalau begitu, kalau kucing aja seperti anak gak sopan, gak mau, gak ngerti baik budi sama orang tua. Loh kalau begitu berarti Anda menuduh dong ajaran Islam itu ngajarin umatnya tidak berbuat baik sama orang tuanya. Loh bahaya loh dari sisi akidah. Saya gak bicara soal itu benar salahnya ya. Itu kan orang seringkali bicara hukumnya nih. Tapi coba bicara dari si aspek akidah. Contoh, kalau anak muda seringkali bicara tentang pacaran, itu kalau anak muda didekati dengan hukum, pacaran itu boleh dan tidak boleh, haram atau halal, jabatan tangan itu haram atau halal dan lain sebagainya, itu biasanya ya ada yang terima, ada yang tidak terima. Mungkin boleh juga ditawarkan aspek cara pendekatan lain. Apa? Coba pacaran itu dalam kacamata akidah. Diselesaikan dulu dalam kacamata akidah. Coba dalam kacamata akidah. Misalkan dalam kacamata akidah, ini anak orang yang kita gak tahu juga asal-usulnya ya. Besarin juga enggak. Itu tidur ingat dia, makan ingat dia, terus kemana-mana ingat dia, terus aja ingat. Sementara mohon maaf, orang tua, ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya, ibunya tiap hari mengingatnya, ditunggu teleponnya enggak datang-datang. Ibu yang mengingatnya, ibu yang memikirkannya. Kalau dengar anaknya sakit, ibunya enggak bisa makan, enggak terasa enak makan. Tapi ternyata pertanyaan sederhana, lebih banyakkan ingat dia atau ingat ibu? Saya begitu bawa ke sini ke anak-anak muda ini, terus gitu kita bawa penyadaran itu kadang-kadang banyak yang tidak sadar menitikkan nangis. Mengapa kita selalu ingat kepada orang yang kalau kita susah jangan-jangan dia cuek? Sementara ada sosok yang melindungi. Lebih dari orang tua adalah Allah yang menciptakan. Nah, terus bawa ke sana. Saya kira itu bisa salah satu model pendekatan. Baik, sekarang misalkan ini disebutkan begini. Ini dalam sebuah hadis ya. Sebagai bentuk kesempurnaan. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati, tidak tinggal sesuatu pun yang mendekatkan kamu ke surga. Tidak akan tinggal satu pun yang menjadi sebab Anda itu dekat ke surga. Wa yubaidu minan nari, dan menjauhkan kamu dari neraka. Illa kecuali waqad yubayyana lakum, kecuali sungguh telah dijelaskan kepada kamu. Nah, ini berkait dengan apa yang kita sebutkan, bahwa visi hidup kita ini ingin kembali pulang ke surga. Nah, kalau memang itu menjadi visi hidup kita, sekarang apalagi kalau jalan ke surga itu tidak ada yang ditinggalkan kecuali sudah dijelaskan. Sebaliknya, jalan yang mengantarkan kita ke neraka semuanya juga sudah dijelaskan. Semuanya sudah dijelaskan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Dan itu semuanya terjadi di saat Nabi masih hidup. Berakhirnya tugas kerasulan, maka sudah selesailah semua penjelasan itu. Tapi dalam konteks begini, kita kadang-kadang merasa kurang. Pak, mohon maaf. Ada orang protes. Mengapa akad nikah kok enggak dibacain ayat suci Al-Qur'an? Saya tidak menyalahkan yang baca Al-Qur'an ya. Bukan itu. Tapi ada orang protes, ada keluar kok ngamuk-ngamuk. Kok enggak dibacakan ayat suci Al-Qur'an? Mungkin orang ini karena belum tahu. Tapi terhadap begini barangkali enggak usah konfrontasi. Mungkin bagus kita tanya. Memangnya rukun akad nikah harus baca Quran? Ya enggak enak, Tat. Mosok acara sesakral begini? Bahaya kalau sudah begini ini. Ini agamanya sudah perasaan. Loh, sekarang saya nanya sekali lagi. Rukun akad nikah itu ada baca Quran kagak? Yo kagak. Enggak ada. Kalau enggak ada baca Quran berarti sah enggak akad nikahnya? Sah. Yang sah itu udah cakep belum kalau dalam Islam? Cakep. Karena enggak mungkin cakep kalau enggak sah, kan gitu kira-kira. Kan gitu kan logikanya kan? Iya, tapi kan enggak enak. Nah. Ini nih. Repot kalau begini nih. Nanti akan kita sebutkan tolok ukur kebenaran itu biasanya apa yang digunakan orang memahami agama. Nanti kita lihat. Kita mulai nanti. Oh ya, ini sederhana tapi ini udah ke dalam nih. Ini semuanya udah ngaku inna dina indallah Islam. Semuanya udah ngaku wa may yabtaghi ghairal Islam dinan ghairal Islam dinan fala yuqbala. Semua sudah wilayahnya udah ke sana nih. Wilayahnya udah ke sana. Gitu. Ustaz. Masa kita tawaf 7 kali sepi, Tat? Begitu lihat rombongan sebelah, kayaknya asik benar tuh. Allahumma, Allahumma. Asik benar kan? Wah, kelihatannya kompak benar nih. Misalkan, terus misalkan, kompak kali gitu. Nah, tapi nah, pertanyaannya, enggak, iya sih Ustadz. Emang Rasul enggak gitu. Tapi kan gimana ya? Rasanya kayaknya kurang mantep. Hati-hati. Rupanya masih banyak di antara kita mengakui Rasul, sebagai utusan Allah. Mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Mengakui Islam sebagai agamanya, mengakui Al-Quran dan Sunnah sebagai ya tolak ukur kebenarannya. Tapi ternyata seringkali yang masih ingin memasukkan perasaan sebagai tolak ukur kebenaran. Padahal sudah dijelaskan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaitu minan nari illa waqad yubayyana lakum. Jelas. Ayo. Gimana, siap? Merasa cukup dengan Islam? Nggih, Bu. Gimana? Kalau mau mantu enggak usah cari hari baik. Semua hari baik. Sabtu ya, Pak. Enggak mau cuti. Ayo. Pak, Bu, misalkan, Bu. Sekarang gini. Secara syariat, saya mau langsung nyebut-nyebut. Ini maksudnya saya ingin coba untuk melihat ya, sejauh mana sebenarnya kita ini bisa menundukkan perasaan kita terhadap akidah bahwa Islam itu sudah sempurna. Kira-kira sah enggak, Pak? Kalau misalkan walimah itu begini. Walimah itu habis sholat berjamaah maghrib, gitu ya. Kumpul jamaah habis pengajian, misalkan nih. Lalu kemudian calon pengantin datang. Sudah, enggak usah ada acara serah-serahan tetek bengek macam-macam. Enggak usah ada yang nyerahin. Ya udah diserahin dari kemarin, enggak akad nikah ya udah diserahin kan. Ya udah diserahin kan. Misalkan langsung duduk proses akad nikah. Habis akad nikah makan bareng walimah. Pakai nasi bungkus Padang, nah gitu misalkan. Enggak ada box soalnya nih. Pakai warung Padang misalkan atau potong kambing satu. Pertanyaan saya, kira-kira sah enggak, Pak? Sah enggak? Habis satu jam selesai, ya sudah pulang wali masing-masing, pengantarnya ke hotel, udah. Sah enggak? Tapi apa biasanya kata ibu-ibu? Iya, saya bilang ibu-ibu nih. Karena bapak-bapak biasanya merem urusan gini kan? Kata ibu-ibu, ya Allah, ini kan dalam sejarah cuman sekali. Seumur-umur cuman sekali. Ya sekali, masa mau dua kali? Ya udah buat. Yang laki-laki kan boleh lagi ya. Tapi sebenarnya jadi anu gitu. Nah, mengapa semuanya itu terjadi? Enggak enak dong sama orang. Enggak enak dong. Gimana? Enggak enak macam-macam. Bahkan mohon maaf, sesuatu yang sudah disyariatkan mestinya lamaran itu segera diterima dan kemudian segera dinikahkan, itu tuntutan syariat daripada lama-lama pacaran, dan itu semuanya tertunda harus 1 tahun karena nunggu punya duit, nunggu ngecat rumah, nunggu plafon rumah, nunggu macam-macam. Jadi sebenarnya yang menyulitkan diri dalam beragama itu Islam apa orang Islamnya? Ini bukan berarti besok kalau nikahan cuma begini, enggak boleh pakai gedung, bukan berarti begitu maksud saya. Maksud saya ya kalau ada monggo, artinya jangan kemudian memandang tidak hebat itu gara-gara begitu gitu loh. Itu. Dan itu bukan karena saya, karena saya itu ngelamar jam 11 malam. Akad nikah jam 1 malam. Jam 3 malam selesai. Jam 9 sudah kembali ke tempat tugas. Jadi memang gak jadi ukuran. Bukan karena begitu. Sabtu, ta'aruf. Rebo, nikah udah. Oke, jangan terlalu dalam-dalam ke sana. Nanti repot urusannya ya. Ini kita gak bahas fikih kan? Gak usah. Kita gak bahas fikih. Tapi yang saya ingin katakan sebenarnya itu. Nah, banyak hal-hal yang simple. Nah, seperti apa 7 hari, 40 hari, bahkan 1, 2, 3 hari ketika coba, Pak, mohon maaf, itu dananya itu kan orang nyumbang itu banyak harta anak yatim tuh, lalu dinikmati bareng-bareng oleh Pak Haji, gimana tuh? Oke, baik. Tetapi yang saya ingin bawa bukan pada aspek hukumnya, karena kita lagi gak bahas hukum kan. Yang saya ingin bawa adalah bahwa pernyataan seperti itu, sikap seperti itu, merasa kurang, merasa tidak lengkap, merasa dan merasa itu dan merasa itu akan bahaya kalau kemudian justru kita perhadapkan bahwa Islam kayak begini cukup. Tapi ya enggak enak kalau cuma begitu. Ini bahaya nih secara akidah. Karena berarti kita belum merasa cukup dengan sesuatu yang akan mengantarkan kita ke surga. Kita belum merasa cukup dengan sesuatu yang akan bisa menghindarkan kita dari jilatan api neraka. Oke, baik. Bapak-bapak dan saudara, ini satu pernyataan. Ya, ini satu takhrij yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya, di mana Muttalib bin Hantab itu menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Ma taraktu syai'an. Ini mohon maaf nih. Ini kelebihan di NU itu. Kalau disebut Nabi Muhammad, mereka pada sholawat. Di Muhammadiyah karena protes sama sholawatan, akhirnya diem kagak sholawat. Yang ono ekstrim, yang ini ekstrim. Gitu. Seperti protes begini. Kalau ba'da sholat kan pada wirid tuh. Wiridnya rame-rame kan. Diprotes sama Persis. Ini bid'ah, wiritan bid'ah. Oh iya, bagus. Tapi yang protes enggak wirid juga. Yang jadi yang ono salah yang ini. Jadi ingin menghapuskan bid'ah, sunnah juga dihapus kalian. Katut. Akibat. Pak, Rasulullah selawat. Tapi ujung Nabi Muhammad SAW, ya enggak begitu. Nah justru itu yang kita protes. Kan gitu. Tapi kan baca salat sallallahu alaihi wasallam kan harus kita lakukan, ya. Karena saya lihat tadi sejak tadi bisu terus. Iya. Kalau yang namanya ucapan itu enggak ada dalam hati. Gitu. Walaupun kecil gitu. Iya. Iya. Iya toko Aisyah kebablasan tadi itu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ini kadang-kadang luar biasa. Ini ya itu kalau kita ngelihat apa TV Azwaja itu. Ya Allah, jadi hidup itu selesai dengan selawat Habib Syekh. Baik. Tidak aku tinggalkan sedikit pun juga apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Melainkan sungguh telah aku perintahkan kepadamu. Ma taraktu syai'an mimma illa wa qad amartukum bih. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa wa qad nahaitukum anhu. Jadi apa yang menjadi perintah Allah, Rasul sudah perintahkan. Apa yang menjadi larangan Allah, Rasul sudah sampaikan. Tegas, Bu. Jadi perintah Allah semuanya udah disampaikan. Ini hakikat Rasul. Rasul itu diantara sifatnya apa, Pak? Tablik. Dalam menyampaikan risalah, dalam tablik dia adalah amanah. Dalam menyampaikan risalah, itu tablik, itu keharusan seorang Rasul. Tapi di dalam menyampaikan amanah dan menyampaikan risalah, dia amanah. Bentuk amanahnya apa? Semua perintah telah disampaikan, semua larangan telah disampaikan. Berarti Islam ini sudah paripurna. Tidak ada yang mengantarkan ke surga kecuali sudah diperintah. Tidak ada yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan. Perintah sudah disampaikan, larangan sudah disampaikan. Udah paripurna, selesai sudah. Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin. Penutup para rasul. Selesai sudah. Nah, masalahnya lagi-lagi pertanyaannya, apakah kita sudah merasa risalah selesai? tentu jawaban lesannya semuanya akan mengatakan sudah. Tapi giliran prakteknya belum. Bisa. Iya sih Ustaz. Jilbab, jilbab, sita. Kalau ditanya sederhana, jawaban sama. Bu, aurat wanita itu mana sama mana? Seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang paling ringan kan? Ada yang bahkan menutup, menutup muka kan? Berarti seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan muka. Misalkan kan gitu. Sudah jelas kan? Nah, kadang-kadang pertanyaan sederhana. Kaki itu aurat bukan? Aurat. Pakai kas kaki gak? Ya bapak-bapaknya gak usah ngeliatin ke situ. Sana. Ini sudah, saya bukan karena di depan Mas Hedi ya. Mas Hedi ya. Sekarang siapa yang berbeda pandangan bahwa jenggot itu sunnah? Saya kira gak ada ulama yang berbeda pandangan. Walaupun jenggot saya lebih pendek daripada jenggotnya beliau ya. Gitu. Misalkan ya. Nih, sederhana. Oke, kalau belum pelihara. Tapi mohon maaf, banyak juga yang mencemooh. Tuh tadi contohnya. Tadi disebutkan. Baru ngaji kemarin. Udah jenggot aja. Gue yang di pesantren bertahun-tahun biasa-biasa aja. Ini bahaya nih. Sudah dia gak melaksanakan sunnah, noho orang bangga dengan kondisi. Wah itu murakab itu. Iya, sempurna itu. Bahaya pak. Saya sering ngakatan bu, bu, kalau ada orang pakai cadar gak usah sinis. Insya Allah yang pakai cadar secara zahir loh ya. Istri saya gak pakai cadar. Saya suka kumpulkan ibu-ibu yang gak pakai cadar maupun yang pakai cadar. Sering saya bilang begini, ini akidah loh. Bukan saya gak bahas hukumnya ya. Ini dari sisi akidah. Yang pakai cadar, saya katakan, jangan sombong loh ya. Dengan pakai cadar, seolah-olah dirinya yang ke surga, yang gak pakai cadar masuk neraka. Pakai cadar itu sudah alhamdulillah, tapi harus dijaga. Dijaga, jangan sampai sombong dengan seperti itu. Yang gak pakai cadar, kita harus jujur mengatakan, yang pakai cadar lebih sempurna. Tapi yang pakai cadar jangan merasa dirinya lebih sempurna, kan gitu ya. Tapi yang gak pakai cadar harus melihat itu. Karena mohon maaf pak, jujur. Kalau bapak nih, laki-laki ini, ngelihat yang pakai cadar, yang gak pakai cadar. Sama-sama dua-duanya cantik. Kira-kira lebih menggoda yang pakai cadar apa kagak? Itu dia saya katakan. Padahal dua-duanya kalau dibuka sama. Kan kagak kelihatan kan? Mana naksir kan? Nah berarti jujur kan? Yang suka menggoda yang pakai cadar apa kagak? Gimana menggoda ngelihat juga kagak. Nah itu pak, itu jujur itu. Makanya di beberapa tempat ada seorang ustadz, saya menghargai, seorang dosen, kalau mau ngajar di akhwat, dia minta oke saya mau ngajar, tapi tolong pas saya ngajar, kalau enggak siap pas saya ngajar semua pakai cadar. Akhirnya mahasiswa kalau pas dia yang ngajar semua pakai cadar. Karena terus terang iman saya tipis, saya gak kuat. Mungkin yang lain sebenarnya juga tergoda. Cuman anteng saja menikmatinya gitu loh. Nah itu dia. Nah ini maksud saya, kita harus dengan pandangan positif. Saya bilang sama ibu-ibu, kita lihat saja. Alhamdulillah. Gitu. Kalaupun kita belum, kalaupun kita belum melakukan itu, ya kita katakan, ya itulah saya. Itulah saya. Ya sudah, gak apa-apa. Memang mampunya kita begitu. Kayak mohon maaf. Kayak contoh misalkan, poligami. Sekarang kalau mau jujur tanya sama ibu-ibu, Bu, poligami itu sebenarnya sah enggak sih dalam Islam? Sah. Bener nih? Sah. Cakep dah. Udah cakep banget nih. Bapak-bapak jangan kemudian memanfaatkan pertanyaan ini. Saya tanya, sah kan? Ayatnya jelas dan jelas. Bahaya kalau kita sampai nolak. Bahaya. Karena apa? Satu ayat kita tolak kufur gini. Bahaya. Terima itu. Soal bahwa kita belum siap di poligami, itu kan soal nomor 12. Kan kita bisa mengatakan, ya betul itu sah, tapi saya belum siap. Ya gak apa-apa kan, nanya belum siap. Ya namanya belum siap. Pan bukan poligami itu bukan kayak hayala sholah, sekarang perintah besok langsung sholat kan. Kan itu kebolehan. Gitu. Kebolehan. Gimana Pak? Ya sudah, itu pertanyaan jangan di sini, ntar di rumah aja nanyanya ya. Nanyanya ntar di rumah ada. Dan kalau sudah dijawab, sekarang udah siap, ya sudah. Gitu. Tapi jangan-jangan yang bilang gak siap nanti justru begitu di... Justru kemudian dipersilahkan malah jangan-jangan, yaudah saya gak siap nih. Oke, kembali lagi. Maksud saya begitulah kita harus bersikap terhadap syariah ini. Karena sekali lagi, tidak ada yang dilarang kecuali sudah disampaikan. Tidak ada yang disuruh kecuali sudah disampaikan. Lengkap, paripurna, sudah, semua sudah. Gitu. Sudah paripurna. Nah, disinilah kemudian kita melihat. Nah, ini kalau saya sederhana, kadang-kadang ya mohon maaf, tapi kan tidak di sini. Di luar itu kalau saya ketemu sama teman-teman alumni gitu ya, kadang-kadang ya Allah, ini aneh banget ini. Alah, jam-jam manggil saya ini. Tuh, ente jadi kayak tua begitulah, jam-jam manggil saya nih loh, teman saya itu. Zam saya panggilannya. Zamroji, zam-zam. Aduh. Padahal musuh udah kayak tua begitu, lo tambah jenggot, tambah tua lah, zam-zam. Neng ngomongnya nih, alah, dulu juga sama-sama main dangdut, gitu nih. Tuh, itu bawanya macam-macam kan. Aduh, bongkar masa lalu sudah. Jawabnya. Ya gimana lagi orang, yang ngadepin orang bahlul ya gimana. Kan paling cuma doa, Allahumma di kaumi fa'inahum. Layak lamu, namanya juga orang gak paham ya. Iya kalau belum paham ya didoain aja toh. Nanti kalau sudah agak reda baru saya bilang gini, saya kira tidak ada yang berbeda pendapat kalau yang namanya jenggot itu sunnah. Ya Allah, saya ini mau sodakoh juga gak punya duit, kadang-kadang mau berbuat baik juga kadang berat. Ya Allah, kalau jenggot ini nempel di sini kan, selama jenggot ini nempel kan dapat pahala sunnah ya. Lagi tidur argo pahala jalan. Ya gitu kan, mulai beribah tuh. Saya lagi makan argo pahala jalan. Lagi ketemu argo pahala jalan. Gak baca Quran tapi pahala jalan, saya bilang gitu kan. Gitu, mulai ada yang kegi kalau udah begitu kan. Ya, saya jawabnya gak mau konfrontasi. Argo pahala jalan. Iya, tapi kan ente jadi tua jam-jam. Ya, jadi tua belum tentu umur juga sampai besok. Saya kira enggak ada ini yang bisa menjamin pulang apa hidupnya sampai di rumah masing-masing ini. Ini pada ketakutan. Yang doain nih. Yang dan doain lah, siapa yang bisa menjamin bahwa enggak tabrakan di jalan. Akhirnya kita takut-takutin. Ya itu kelakar lagi. Ya nama maklum ngadepin. Orang enggak paham ya sudah enggak apa-apa. Kira-kira begitu. Nggih. Jadi kalau jadi gini, ya itu nanti jadi masuk fikih ya. Masuk fikih yang jelas ya memang nasnya juga kuat yang menyebutkan kecuali wajah dengan telapak tangan. Makanya kalau saya sih berpendapat, kalau saya sih mengikuti, saya enggak punya ilmu untuk berpendapat. Saya lebih mengikuti pendapat ulama yang menyebutkan cadar itu afdoliyat. Cadar itu adalah keutamaan, bukan merupakan kewajiban. Jadi maka oleh karena itu ya cadar itu adalah sebuah keafdolian. Syekh Albani menyebutnya begitu. Ya memang ada keutamaan, ada keutamaan. Pada saat-saat tertentu seperti tawaf dia justru harus dibuka. Sholat dia harus dibuka. Ya, sholat di sendiri juga dibuka. Nah oleh karena itu, nah tapi jangan masuk ke hukum dulu nih, nanti gak selesai. Tapi yang saya ingin katakan sebenarnya gimana pendekatan akidah itu loh. Lagi-lagi kembali ke Islam, Islam itu sudah sempurna, gitu ya. Tidak ada yang membawa ke surga kecuali sudah disampaikan. Tidak ada yang membawa ke neraka kecuali sudah disampaikan. Perintah semuanya sudah disampaikan. Nah kalau ini kita gak yakin, lo berarti kita nuduh Nabi dong. Nabi itu khianat. Sementara kita yakin sifat Nabi itu diantaranya adalah amanah, tabligh amanah, fatonah dan seterusnya itu. Nah di mana letaknya? Oke. Ya kalau Syiah kita nggak usah bicara. Karena apa? Syiah nanti tolak ukurnya udah beda lagi kan. Jadi susah kita nyebutnya. Kemudian, ibu, bapak-bapak sekalian, kita coba lanjutkan lagi. Ini pernyataan dan kesaksian Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Ya. An Salman Al-Farisi qal. Dari Salman Al-Farisi dia berkata, qala lana al-musyrikun. Telah berkata kepada kami orang-orang musyrik. Ini kesaksian Salman tentang kesaksian orang-orang musyrikin. Menarik pak. Orang musyrikin saja punya kesaksian kayak gini. Ya. Qala lana al-musyrikun, orang-orang musyrikin itu berkata, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in. Kata orang musyrik itu, ya. Sesungguhnya nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu. Pak. Ini orang musyrik lo bilang. Di saat dia berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Ketika dia berjumpa dengan Salman Al-Farisi, dia mengatakan, sesungguhnya nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu. Hatta al-khira'ati. Sampai-sampai urusan buang air besar. Ada enggak ajaran buang air besar? Mau masuk WC pakai kaki? Kiri. Baca doa tidak? Keluar WC pakai kaki? Kanan. Masuk masjid pakai kaki? Keluar pakai kaki? Berarti masjid dengan WC? Apa hikmahnya? Nah, persoalan waktu. Persoalan waktu. Sikap para sahabat dahulu sebagai manusia-manusia teladan, pokoknya itu ketentuan Allah, itu petunjuk Nabi, sami'na. Ternyata di belakang hari baru kemudian nanti para ilmuwan mengeluarkan atau kemudian menemukan apa hikmah dibalik semua-semua itu. Kita kan susah ya dulu memahami mengapa sih makan itu kok mesti pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri temennya setan. Emangnya setannya ada? Kan begitu kira-kira. Kita kan ya begitu ditulisnya. Tapi ternyata kemudian di belakang hari muncul hasil penelitian. Ternyata tangan kanan kita ini mengandung zat. Nah, yang tangan ini mengandung zat pembusuk. Makanya tugasnya ngambil makanan. Makanya makanan yang kita makan dengan tangan kita, dengan makanan yang kita makan pakai sendok, itu sesungguhnya lebih cepat dipencernakan dengan makan pakai tangan kanan. Dan itu membantu proses pencernaan. Luar biasa kan? Sehingga enggak terlalu berat usus kita ini untuk mencerna. Sementara tangan kiri kita mengandung zat antibiotik. Nah, makanya tugasnya bagian belakang. Ini kalau ini tugasnya nanti pakai makanan, bahaya ini. Iya, bahaya. Subhanallah. Susah busuk nanti. Seperti itu. Tapi kan itu belakangan. Belakangan. Sekarang orang ada meneliti, apa sih hikmah kok sujud itu begini? Kok mengapa Rasulullah itu nganjurkan 90 derajat gitu? Lurus. Lurus. Bukan bugang, lurus loh, nggih. Lurus 90 derajat. Mengapa kok begini? Itu lurus. Lurus, mengapa kok begini? Ternyata ada penelitian dalam bentuk tesis begini nih. Hanya meneliti gerakan salat dari berbagai aspek. Luar biasa. Tapi dulu Umar, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya, ya dia ada sami'na wa ata'na. Lalu kemudian apa jawab Salman? Salman Al-Farisi menjawab, faqala ajal. Ya, benar kata Salman. Kata Salman menyatakan benar. Jadi memang ini sudah itu. Nah, Pak, monggo. Untuk masalah ini coba kita perbandingan. Saya enggak tahu ya, di Kristen itu apa ada ajaran sampai urusan buang air ya? Kalau mau makan kan ada ajarannya tuh ya. Doa. Doanya itu apa sih? Ada enggak teks doanya? Nah, perlu juga itu dilihat di Bible. Apa benar kalau mau makan itu begini-begini gitu? Gini-gini, Bu. Gini ya. Kepala pusing. Katolik gitu ya. Kalau Protestan? Oh, dia begini. Oh, berarti yang main bola bisa nggolin gini-gini itu Katolik tuh. Pegangan tangan maksudnya? Oh gitu. Apa tadi pusing? Apa tadi? Kayaknya yang diapal itu nanti pulang tuh. Oke. Jadi, nah ini kira-kira poinnya. Poinnya itu penamaan luar biasa. Enggak ada. Nah, ini dasar-dasar. Saya waktu, Pak, masih saya ingin mengingatkan satu hal. Waktu kita membahas tentang konsep Tuhan, Pak. Konsep Tuhan. Pertanyaan saya, waktu itu pertanyaan saya. Nama Allah itu eksplisit disebut. Dan yang menyebut siapa? Allah. Dirinya memperkenalkan nama itu Allah. Qul huwallahu. Namanya disebut sekarang. Kalau memang Yesus itu ada Tuhan, dia menyebut enggak nama dirinya? Siapa nama dirinya? Nah, bahkan nanti dalam konteks penobatan Yesus sebagai satu dari sistem ketuhanan, itu kan berdasarkan konsili. Saya ada buku konsili, saya lupa tahunnya itu. Nanti makanya ini di perbandingan agama yang ahli ya. Itu ada tahunnya. Sampai Bunda Maria kemudian dinobatkan lagi menjadi Tuhan, itu berdasarkan konsili. Berarti pengangkatan Tuhan itu berdasarkan rapat paripurna dong. Oh iya. Berdasarkan rapat paripurna dan menghancurkan Bible yang otentik. Oke. Berarti rapat paripurna kayak ngangkat Pak Jokowi deh. Kalau nanti enggak setuju tinggal di. Kan begitu. Nasibnya Tuhan kok kayak gitu ya? Kasihan bener gitu. Tapi di Islam itu nama itu eksplisit disebut. Islam itu eksplisit. Nah, sekarang kalau kembali ke pertanyaan yang saya tadi di muka. Sekarang, lalu agama samawi itu yang mana? Jangan pernah mengisi agama samawi itu Islam, Kristen. Islam, Protestan, Katolik, Yahudi misalkan. Jangan pernah ada mengatakan Nasrani itu tidak disebut sebagai sebuah nama agama. Yahudi itu tidak disebut sebagai sebuah nama agama. Kalau ujian Nah itu masalahnya tuh. Gimana itu kira-kira tuh? Jadi akhirnya agama sawam itu cuma satu, Islam. Sekarang Pak, jujur, yang paling kalau diantara ada persoalan yang salah, ada persoalan yang tidak ketemu, ada persoalan yang terjadinya perbedaan. Nah, di dalam agama terjadi perbedaan. Sekarang yang paling fair, yang paling fair, kalau mau diskusi yang paling fair, tolak ukurnya apa? Kitab sucinya masing-masing. Iya kan? Apa tolak ukurnya? Yang paling fair tolak ukurnya adalah kitab sucinya masing-masing. Ya sudah kalau gitu mari bedah kitab suci. Ayo tunjukkan mana. Ada masalah kita merefer kembali kepada masing-masing kitab suci. Masing-masing kitab suci. Kitab suci kamu ngomong apa? Nah, gitu loh. Kitab suci kita ngomong apa? Ternyata kitab suci dia enggak ada. Iya. Belum lagi nanti kalau ditarik lagi sejarah pembukuan kitab suci. Nah, kalau sudah kayak begini, umat Islam enggak yakin terhadap agamanya. Iya. Oke, okay, yeah. Masih ada waktu enggak nih? Jam berapa ini? Oke, okay, baik. Ini kemudian makanya di sini disebutkan di sini barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam yang dengan menganggapnya sebagai bid'ah hasanah, oh ini nanti ini dalam ibadah saja. Oke. Okay. Sekarang saya kemudian tutup dengan sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana dengan agama Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha? Benarkah Islam adalah berasal dari Yahudi, Kristen? Seperti orang-orang orientalis kafir membicarakannya, seolah-olah Islam itu adalah agama jiplak, agama yang menjiplak agama yang sebelumnya. Saya kira sampai di sini semoga kita bisa clear bahwa dalam konteks penamaan, satu, penamaannya tegas disebut, bahkan saja bukan penamaan, pernyataan bahwa Islam itu adalah agama Allah, ya. Kemudian Islam itu sebagai institusi agama, ya. Kemudian ada pernyataan yang nyari selain Islam dia tidak akan diterima, gitu. Lebih lanjut lagi Islam itu sempurna, begitu. Dengan segala klaim dan akibat konsekuensi dari kesempurnaan itu. Nah, dengan cara yang seperti itu saya kira tidak ada kata lain kecuali kita harus apa ini? Harus sami'na wa ta'na terhadap Islam. Tapi apakah benar kita ingin akan sami'na? Mohon maaf. Apakah benar kita akan sami'na wa ta'na? Pak, ukurannya nanti akan kita lihat di dalam berbagai persoalan di aplikasi kehidupan. Nah, nanti baru nih kalau sudah bicara tentang ibadah, bicara tentang yang lain-lain, baru nanti akan teruji. Sekurang-kurangnya andainya kita pun belum bisa mengamalkan, sekali lagi saya ingin katakan, yakin bahwa itu benar, iya, walaupun saya belum bisa mengamalkan. Membenarkan dulu itu penting. Sebab banyak juga orang pakai jilbab tapi sebenarnya hatinya protes. Mengapa saya Islam kok mesti harus tutup kerudung? Kasihan sebenarnya. Dia sudah pakai jilbab tetapi kemudian dia sebenarnya berontak. Repot lagi, sudah kadung di poligami. Akhirnya protes terhadap poligami. Pak, kalau memang mau poligami, yakinkan dulu kepada istri. Waduh, gak jadi deh. Jangan pak deh, ayo kita yakinkan istri kita. Nah, kita yakinkan istri kita sehingga betul-betul dia terima syariat poligami. Kasian istri. Kalau dia sudah terlanjur di poligami, sudah diduakan, akhirnya kemudian dia berontak terhadap syariat poligaminya. Kasian deh. Kira-kira gitu. Karena ustaznya juga mengajar. Bukan ustad kan, sana kan? Itu. Enggak. Kalau urusan begini ini kan enggak boleh nunggu ustad kan. Siapa imannya yang lebih tebel boleh lah. Ini kira-kira mau kita diskusikan atau saya nambah materinya? Tambah ya boleh ya? Masih berapa Pak? Iya, tapi kita yang lemes nih. Tapi boleh juga nih Ustaz, soalnya dibikin pertanyaan juga ya. Oh iya boleh, boleh monggo. Karena memang ada beberapa pendapat yang mengatakan sebab turunnya kitabnya itu kan memang dari mulai Taurat, Zabur, Injil gitu kan. Oke, baik. Okay. Nah ini yang masih dalam kita rancu sini Ustaz. Iya. Apakah benar itu? Oke. Okay. Kan ada rukun Islamnya. Iya. Rukun Islam, rukun iman itu kan. Iya. Iya, iya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Yuk kita lanjutin dikit lagi. Ya baik. Saya masih masuk. Mudah-mudahan 10 menit lah. 15 menit ya. Pak, kita nyambung waktu Ma'rifatul Rasul. Ya, kita nyambung pada waktu Ma'rifatul Rasul ya. Kita ini alhamdulillah di dalam beragama ini kita bicaranya tentang tolak ukur nggih. Tolak ukur memahami dan mengamalkan Islam. Alhamdulillah hadir kepada kita itu landasan teoritis, Pak. Itulah kitab suci Al-Qur'an. Landasan teoritis. Ya. Tadi sudah disebutkan. Ya. Kemudian bukan hanya landasan teoritis yang kemudian disebutkan, juga ada landasan operasionalnya. Pak, di dalam Al-Qur'an itu sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu Qur'an, itu hadis. Di dalam Al-Qur'an disebutkan aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, mengingat aku. Dirikanlah salat. Alangkah beratnya kita. Alangkah repotnya kita. Kalau tiba-tiba di Quran itu ada perintah aqimis shalah, dirikanlah sholat, lalu tidak ada petunjuk gimana cara melaksanakan sholat. Kira-kira model sholatnya kayak apa tuh? Macam-macam. Itu. Wa'atuz zakah, tunaikan, keluarkan zakat, gimana? Itu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a wa atimul hajja wal umrata lillah. Gimana pelaksanaannya? Susah, Pak. Susah. Alhamdulillah. Kita ini bukan hanya disuguhkan oleh konsep teoritis yang bertebaran di dalam kitab suci Al-Quran, tapi juga kita ini diturunkan contoh konkret. Contoh konkret operasional itulah pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Makanya kemarin waktu kita bahas apa ya? Ma'rifatul Rasul. Iya, Ma'rifatul Rasul ya. Boleh jadi konsepnya komunis itu baik. Boleh jadi konsep sosialis itu baik. Boleh jadi konsepnya Pancasila itu baik. Tapi coba kalau kita nanya, Kalau kita ingin menjadi warga negara yang Pancasilais, pertanyaannya, lalu kita mau ngikut, mau niru siapa? Contohnya mana, Pak? Jelas. Ada prototipenya gitu loh. Iya. Ini yang menarik. Lah monggo. Makanya itu salah. Jadi makanya contohnya mana? Kalau kemudian kita ngomong bahwa Pancasila itu adalah dijadikan dasar pedoman hidup kita, baik. Kita mau ikut. Contohnya mana? Contohnya Bung Karno salah ya. Dongi juga enggak Pancasila kok. Kalau gitu cakep tuh Bu. Kalau contohnya Bu Karna cakep Bu. Berarti bapak-bapaknya istrinya jangan satu Bu. Ayo. Mau nih pakai kalian. Contohnya siapa? Nah itu pertanyaan. Dan mental kayak apa? Makanya dimaksud revolusi mental itu apa? Contohnya mana? Sederhana aja kita mau jawab. Siapa? Kita akan ngikuti kalau jelas ada contohnya. Oh dia juga gak bisa ngasih contoh. Kita yang jelas jadi pedoman hidup kita Islam. Contohnya mana? Rasul. Nah, ini menarik. Dan Rasul yang dijadikan contoh itu hidupnya lengkap dalam seluruh sisi kehidupan. Sekarang Nabi Isa, misalkan Bu, mohon maaf ya, Kristen mau mencontoh Nabi Isa, Kristen mau nyontoh Nabi Isa, misal nih. Lalu dia mau nikah, gimana menjadi suami yang baik? Nabi Isa enggak nikah. Enggak. Ketika kemudian seorang jenderal mau menyontoh, bingung kan? Menyontoh siapa? Nabi Isa tidak memimpin? Memimpin pasukan. Yang memimpin pasukan Nabi Musa. Nah menariknya di Rasulullah itu, mau jenderal ada contohnya pada Nabi. Mau pedagang? Nabi pedagang. Mau jadi bapak? Bapak. Mau jadi kakek? Kakek. Tukang angon? Ada. Coba apa lagi yuk? Anak yatim? Dibeliin anak yatim. Diplomat? Diplomat. Poligami? Poligami ada. Jangan bawa-bawa yang sensitif lah. Diplomat? Diplomat. Kepala negara? Kepala negara. Luar biasa. Iya. Tapi itu biasanya alasan ibu-ibu. Iya. Oh nanti kayaknya perlu saya tampilkan nanti usianya berapa nih? Enggak usah kesini. Ntar nggak pada masuk lagi nggak pas masuk. Oke. Tapi kira-kira yang paling menarik, yang paling pokok itu tuh. Yang paling pokok adalah bahwa kita ini bukan hanya diberikan landasan teoritis. Tapi juga langsung ada konsep operasionalnya. Contoh konkretnya jelas. Pak, yang mau saya tambahkan satu. Yang kemarin belum nih. Ini yang mau saya tutup dengan ini nih. ternyata contoh itu bukan hanya individual. Itu ya. Ternyata contoh itu juga contoh satu kehidupan bersama. Kehidupan bermasyarakat. Jadi Islam itu memberikan kepada kita bukan hanya contoh Rasul sebagai pribadi, sebagai individu, tapi juga memberikan contoh prototipe sebuah masyarakat yang ideal. Itulah masyarakat Rasul dan para sahabatnya, Muhajirin dan Ansar. Yuk kita lihat nih ayat. Nah ini kita lihat. Jadi kalau kita mau membangun kehidupan bermasyarakat, ada contohnya. Kalau kita mau membangun pribadi yang baik, ada contohnya. Mau membangun konsepsi yang baik, ada landasannya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Wassabiqunal awwalun, orang-orang yang telah terdahulu lagi yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, siapakah dia? Minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Wal ansar, dan juga dari kalangan orang-orang ansar. Nah, Pak, dua ini sudah mendapatkan stempel jebret sebagai kehidupan sosial yang ideal. Buktinya apa, Pak? Lagi-lagi, ukuran ideal itu ukuran kembali ke surga, Pak. Allah sudah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kita sering SMS-an doa semoga Allah meridhoi kita. Pertanyaannya, kalau kita bareng-bareng ingin diridhoi, yang kita contoh siapa? Rasul dan para sahabat. Gitu. Kalau kita secara pribadi ingin diridhoi, Rasul. Kalau kita secara bersama-sama ingin diridhoi, Rasul dan para sahabat. Ada contohnya, Pak. Radiyallahu anhum wa radu anhu, satu. Yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ternyata Allah juga sudah jamin, janjikan kepada Ansar dan Muhajirin, Muhajirin dan Ansar, surga. Berarti kan ideal banget nih. Karena visi hidup kita ingin pulang kembali ke surga dengan keridhaan Allah. Maka kalau pengen kita kembali ke surga, visinya itu, maka samain. Nah sekarang pertanyaannya, itu kan Muhajirin Ansar, posisi kita di mana? Posisi kita di mana? Nih. Pada ayat ini posisi kita di mana? Nah, walladzina, dan orang-orang yang ittaba'uhum, mengikuti mereka. Mereka itu siapa? Muhajirin dan Ansar. Tapi mengikutinya bukan sembarang ikuti. Mengikuti bi ihsanin, dengan baik. Allahu Akbar. Jadi posisi kita itu ngikut apa di depan, Pak? Di belakang. Siapa yang harus kita ikuti? Jelas, imamnya Rasulullah. Secara kolektif masyarakat, Muhajirin dan Muhajirin dan Ansar. Dengan ini, dengan kasus ini, sepertinya gak mungkin kita ini akan menjadi baik kalau kita tidak mengenal bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabat. Dan itu berarti kita perlu belajar sirah. Sirah Rasul dan para sahabat. Itu. Kalau nanti mau dilanjutin ini ngaji, saya mungkin enggak masuk ke ibadah praktis. Biar itu yang lain. Saya masuk ke ini aja. sirah Rasul dan para sahabat. Saya pengen masuk ke wilayah dongeng aja. Cerita. Maklum jamaahnya banyak yang sepuh-sepuh. Sering didatangin cucu untuk diminta cerita. Itu. Karena posisinya walladzina taba'uhum biisan, berarti mengetahui, mempelajari sejarah Rasul dan para sahabat itu satu keniscayaan. Bagaimana mau mengikuti mereka dengan cara baik kalau kita tidak tahu? Satu keniscayaan. Oh, indah sekali ini posisi ini. Nah kalau begini ini saya gak ngerti ya Pak ya, mengapa ya orang kemudian kok selalu bicara dengan pedeknya gitu ya, seolah-olah nanti Islam akhir zaman itu akan dipimpin, kebangkitan Islam itu oleh negara bernama Indonesia. Saya gak tahu ya apa modalnya ya, kok begitu yakin banget gitu. Saya enggak bisa bayangkan Pak kalau Ka'bah itu adanya di Jawa Tengah. Itu rupanya Ka'bah itu kayak apa itu? Alhamdulillah Ka'bah itu adanya di Mekah, orang Arab itu saklek-saklek. Masih hitam. Ya cuman gitu kotak aja tuh. Ya gitu. Kalau di Jawa abu-abu dia. Kenapa abu-abu? Kena asem ya. Banyak dupa. Macam-macam. Allah Akbar. Tapi memang ini originalitasnya itu agak terjaga. Model Arab kan saklek-saklek begitu. Nah, kompromi udah begitu aja tuh dia. Enggak cak. Ya kalau kita kan ya enggak apa-apa udah. Ntar kita bikin kiswah lagi. Kalau perlu dianjurkan biar dibikin jimat kan gitu. Itu ada hikmahnya mengapa di sana. Tapi orang Arab ya begitu tuh modelnya. Semau-maunya diri begitu. Tapi kalau udah punya prinsip begini, nah susah tuh dilok. Dah, itu. Ya ini posisinya ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Insyaallah ini dalil Pak. Jadi kalau ditanya Quran dalil, hadis Rasul dalil, kehidupan Rasul dalil, kehidupan sahabat dalil. Walaupun sahabat itu orang per orang tidak maksum, tetapi keputusan ijma sahabat dalil. Kolektif itu dalil. Ini penting ya. Kemudian coba Bapak-bapak dan saudara, kalau ayat ini Pak, nih ayat, mudah-mudahan ini tambah menguatkan. Ini saya kira ini jarang tersosialisasi nih. Dalil kehidupan masyarakat nih. Landasan kiblat terhadap kehidupan masyarakat nih. Ini ayatnya kan Asy-Syura' Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Pak, Bu. Kuntum, kamu adalah, kalian adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah tampilkan ke tengah permukaan kehidupan manusia. Pertanyaan saya Pak, yang dikhitab oleh ayat ini, kalian sebaik-baik umat, itu maksudnya ditujukan kepada siapa tadinya? Rasul dan para sahabat. Jadi sebenarnya khairu ummah itu siapa? Rasul dan para sahabat. Ada enggak peluang kita jadi khairu ummah? Bisa. Bisa. Kapan? Ngikut. Gitu loh. Ini penting nih. Jangan ini ditarik lepas dari akarnya. Gitu. Orang bicara khairu ummah tapi dengan konsepnya sendiri, lepas dari akarnya, enggak bakalan ketemu. Yayasan khairu ummah. Yayasan khairu ummah. Jangan dilepas. Saya menyaksikan berapa kali orang berdoa itu khair ummah, kemudian disebut khair ummah itu, kemudian dibawa ranah pemikirannya khair ummah itu kita loh. Berarti kan benar dan salah itu sesuai dengan kita atau tidak sesuai dengan kita. Kalau orang bersesuaian dengan kita berarti benar. Kalau orang enggak sesuai dengan kita berarti bahaya begitu. Memang kita dalil, bukan. Yang dalil itu Rasul dan para sahabat. Kemudian berikutnya Pak, Bu. Ini hadis sahih. Ya, muttafaq alaih. Khairun nasi qarni, tsummal ladzi nayalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat itu, sebaik-baik manusia itu adalah pada masaku. Masa siapa? Rasul dan para sahabat, berikutnya dan berikutnya. Jelas sekali, Pak. Ya. Tapiin. Sampai sekarang gini. Kalau kemudian kita lagi ada persoalan sekarang, ini penting ini. Kita lagi ada persoalan. Man ya'ish minkum ba'di. Man barang siapa orang yang ya'ish hidup minkum di antara kalian ba'di setelahku nanti. Mas, kita termasuk hidup setelah Rasulullah ya. Kita hidup setelah Rasulullah. Man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah peninggalku nanti, kata Nabi ini, fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan mendapati perbedaan yang banyak. Yeah. Sekarang perbedaan banyak tidak? Macam-macam. Ini enggak usah disesali, enggak usah diratapi. Karena Rasul memang sudah bilang begitu. Siapa yang hidup setelah sepeninggalku nanti, dia akan mendapati perbedaan yang banyak. Itu sebagai sebuah realita harus kita hadapi sebagai sebuah kenyataan. Enggak usah lari dari kenyataan. Dan enggak usah kemudian terlalu berharap yang enggak jelas itu. Bahwa kita pengen segera bersatu sekarang. Entar dulu. Ini memang ikhtilafan katsira. Yang kemudian diwasiatkan oleh Nabi kepada kita adalah bukan perbedaan. Perbedaan itu sudah sunatullah, pasti akan terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana kita mensikapi perbedaan. Fa'alaikum bisunnati. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku, sunnah Rasulullah, wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi gerahamanmu. Berarti ada kembak kembali. Poinnya, kita ini alhamdulillah diberikan tataran teoritis, tapi juga di tataran praktisnya, aplikasinya, tapi sekaligus juga kemudian contoh itu bukan Rasul seorang pribadi saja, tapi juga Rasul bersama dengan sahabat sebagai sebuah komunitas masyarakat. Maka akhirnya Imam Malik rahimahullah itu dia punya statement. Statement beliau itu layus liha akhirah hadhil ummah illa ma aslaha awaluha. Tidak akan baik umat ini melainkan apabila mereka mengikuti baiknya generasi yang pertama umat ini, yaitu generasi Rasul dan para. Oke, dah berarti ketemu sudah. Berarti dasarnya itu teoritis, praktis. Contoh konkretnya Rasul dan contoh konkretnya kehidupan Rasul dan para sahabat. Nah, pertanyaannya, kalau ini udah ketemu nih, yang penting kan pegangannya ketemu. Kalau udah pegangan ketemu, pertanyaannya, mau nggak menggunakan pegangan ini? Itu. Pakai stepping. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita perlu tahapan kan. Enggak masalah. Di sinilah nanti perlunya hukum fikih. Mana yang tidak boleh ditawar, mana yang boleh sekarang ini dulu, kemudian nanti lama-lama saya akan berproses. Kalau sholat kan enggak bisa ditawar. Mau kayak mana, mau meninggal juga tetap sholat kan? Itu. Tapi kalau namanya sholat sunnah, kan boleh kan? Sholat sunnah, ya disitulah barangkali perlu tahapan. Tapi yang namanya tahapan itu, hari ini anak tangga satu, besok anak tangga dua, besok lagi anak tangga tiga. Ini tahapan, tapi 5 tahun tetap di anak tangga satu. Namanya bukan tahapan. Kira-kira begitu, gitu kira-kira. Akhirnya, jadi jelas ya Allah ya. Nah ini semuanya akan teruji Pak, akan teruji nanti kalau kita dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Akan diuji. Melintir enggak nih? Ayo. Nanti kalau melintir diingetin lagi ini nih. Nah, melintir enggak nih kira-kira. Dan nanti kita akan sempurnakan. Sempurnakan konsep ini dengan satu materi islamisasi kehidupan. Maksudnya apa? Bagaimana agar supaya kita makan itu ibadah. Makan itu ada pahalanya. Tidur ada pahalanya. Ya, mandi ada pahalanya. Sholat jelas ada pahalanya. Puasa ada pahalanya. Sampai soal berhubungan suami istri pun bagaimana agar supaya ada pahalanya. Karena kita akan menggapai kehidupan di surga dengan kenyataan hidup di dunia sekarang ini. Jadi ini judul berikutnya ini kayak menarik banget. Karena sudah langsung masuk ke wilayah konsep. Kira-kira ada yang pengen masuk surga enggak nih? Nah, coba Bu, enggak enak gimana loh? Makan nasi Padang, rendang Padang, makannya enak karena lapar. Gitu ya. Tapi argo pahala, wah enak banget tuh. Iya, coba, nikmat kan? Itu. Beliin mainan cucu, harga 50.000, cucunya seneng, kakeknya seneng, kan begitu kan? Kakek nggak kepikiran terus kan? Seneng. Tapi 50.000 itu argo pahalanya jalan. Itu gimana tuh? Ketika cucu mainan-mainan itu, argo pahalanya jalan. Kerja dari rumah ke kantor, nyetir mobil. Macet. Walaupun macet, argo pahala jalan. Nah, kalau pengen ngikuti ini, ya harus datang. Di episode yang berikutnya, di gelombang dan waktu yang sama. Cuma Sabtu besok itu panitia pernikahan nih. Ya, ketua umum dewa. Cerdas. Insya Allah, mudah-mudahan nggak tahu gimana, mudah-mudahan bisa diatur. Kita akan masuk ke tema islamisasi. Islamisasi, moga-moga kita akan sampai. Yeah. Baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu istri. Saya sering kali bilang sama dia, ini adalah satu-satunya yang gak bisa dicontoh dari ustaz kita yang satu ini gitu kan. Boleh kalau pengen punya anak banyak gitu, istrinya lebih dari satu. Masya Allah, jazakallah khair. Yang nungguin saya soalnya baik. Iya, dia umroh bawa jemaah raya tadi. Jadi kita kan ketemuan di waduh. Nah, itu kan jadi baru mau 3 kali ngawinin anaknya. Jadi masih panjang nih. Dan saya ketua panitia. Saya rasa kita akhiri pagi ini, siang hari ini dengan sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.